Apa bedanya wasan dengan tawud? Wasan sudah disebutkan di dalam kitab kita tadi, bahwa semua yang disembah selain Allah SWT dikatakan wasan. Sedangkan tawud dari kata togo, melampaui batas. Sehingga semua yang melampaui batas dari batas-batas kehambaannya disebut tawud. Sehingga didefinisikan oleh Syekhul Ibn Qayyim rahimahullah dengan kalimat ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Tawud adalah semua yang melampaui batas kehambaannya, merasa sebagai Tuhan atau merasa seperti Tuhan, melampaui batas kehambaannya, apakah dari jenis yang disembah, atau dari jenis yang diikuti, atau dari jenis yang ditaati. Berarti apa bedanya dengan wasan? Wasan yang disembah. Kalau tawud, bisa bentuk yang disembah, bisa bentuk yang diikuti, bisa bentuk yang ditaati. Yang ditaati seperti Fir'aun dan Namrud yang memaksa rakyatnya untuk kufur, itu tawud. Sedangkan yang disembah seperti mereka-mereka yang merasa dirinya sebagai orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, sembahlah saya, yang diikuti semua tokoh-tokoh penyesat yang membawa pada kekufuran dan punya pengikut, maka dikatakan tawud juga, walaupun tidak disembah tapi mengajak kepada kekufuran. Apakah pada surat Al-Baqarah ayat 38 dapat menjawab pertanyaan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sejak awal, atau kenapa syariat tidak diturunkan secara sempurna saja dari awal? Iya. Alhamdulillah. Disebutkan dalam beberapa ayat jawabannya. Allah katakan warattalnahu tartila. Dan juga Allah SWT Quranan faraknahu, Quran yang kami pisah-pisahkan. Disebutkan dalam ayat tersebut. Kebetulan saya tidak hafal secara lengkap. Di dalam ayat itu disebutkan tentang perintah, tentang mengapa kami pisah-pisahkan ayat itu. Di antaranya untuk mengokohkan di hatimu. Surat apa itu? Mana ustaznya? Ustaz Taufik. Linutsabbita bihi fu'adak, kata Allah, agar kami kokohkan dalam hatimu. Jadi tidak langsung, tapi sedikit-sedikit. Faraknahu linutsabbita bihi fu'adak, agar kami kokohkan dalam hatimu. Apakah sah di sisi Allah pemerintah selain muslim, yakni Yahudi dan Nasrani maksudnya? Paham. Jelas orang kafir tidak layak jadi pemimpin, barakallahu fikum. Ya. Ustaz, afwan, kalau cerita para wali di Indonesia itu apakah benar atau tidak? Bisa benar, bisa tidak, bisa pula benar dan tidak. Kalau benar-benar seperti yang diceritakan dalam Babat Cirebon yang pernah saya baca, Babat Cirebon, maka berarti mereka adalah para khurafat, berarti ahli bid'ah, bahkan musyrikin, enggak sholat, duduk di pinggir sungai sampai lumutan. Pada jelas bukan muslim yang benar. Tetapi saya berharap dan saya menduga dengan husnul dzan itu enggak benar ceritanya, khurafat. Kalau tidak benar berarti hanya kisah, hanya cerita-cerita rakyat. Tetapi benar dan tidak itu adalah yang saya duga. Ceritanya benar, asalnya memang ada beliau-beliau, semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni mereka. Tetapi kisahnya ditambah-tambah dengan sekian banyak tambahan-tambahan yang dusta, akhirnya jadi ngawur. Mengapa saya duga demikian? Karena sama dengan ulama yang jelas-jelas punya kitab Al-Ghunyah, yaitu kitab Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kita lihat ceritanya, Manaqib Abdul Qadir Jailani, bukunya sesat dan menyesatkan, mengerikan sekali. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani itu orang sesat, mengerikan. Masa Tuhan dilawan sama dia, masa malaikat dilawan, muridnya mati, marah. Kenapa matikan murid saya? Dikejar malaikat tadi, terbang ke langit. Kayak kisah wayang. Abdul Qadir Jailani terbang dalam buku itu, mengejar. Begitu terkena, kenapa engkau mematikan muridku tanpa izinku? Lepaskan nyawa muridku. Gak bisa, ini perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala. Akhirnya berebut, akhirnya keranjang yang isinya roh-roh manusia yang hari itu mati tumpah. Maka semua yang mati hari itu hidup kembali. Ini jelas-jelas mencoreng kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Maka saya, wallahu ta'ala alam, menduga jangan-jangan kisahnya memang benar. Ada orang-orang soleh yang mengajarkan la ilaha illallah, ada orang baik. Karena gongnya yang ditinggalkan oleh mereka disebut gong sekaten, gong syahadaten. Kan mereka dulu memanggil manusia dengan tung-dung-dung-dung-dung-dung, kubul begitu. Setelah kubul diajarkan la ilaha illallah, maka gongnya dijuluki dengan gong sekaten. Lepas dari beberapa kesalahan-kesalahan mereka, mungkin ada karena setiap manusia ada kesalahannya, tetapi tidak sampai mengerikan sebagaimana cerita-cerita yang ada di dalam kitab kita seperti buku Babat Cirebon dan sebagainya, atau seperti filmnya, film Wali Songo yang bismillah langsung jadi emas semua pohonnya. Barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Bisa jadi ada kisahnya, tetapi sudah ditambah dengan sekian macam khurafat yang dusta. Apakah kodok halal? Tidak halal. Di dalam sunan disebutkan ketika apakah boleh berobat dengan kodok, fanaha an qatlih, maka Nabi melarang untuk membunuhnya. Jadi membunuh kodok itu tidak boleh. Sehingga para ulama membuat kesimpulan fikih, kalau yang tidak boleh dibunuh maka tidak boleh dimakan. Bagaimana bunuhnya mau dimakan? Baik. Yang kedua, dan yang disuruh dibunuh juga tidak boleh dimakan. Seperti tokek disuruh dibunuh, gak boleh dimakan. Mengapa? Karena kalau boleh dimakan, pasti boleh diternakan. Kalau boleh dimakan, boleh ternakan, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Tetapi tokek, bagaimana ternakan? Suruh dibunuh kalau kamu melihatnya. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya dari mereka para ulama, binatang yang disuruh untuk dibunuh dan binatang yang tidak boleh dibunuh, dua-duanya tidak boleh dimakan. Apakah masih wajib menghadiri undangan walimatul ursi yang disampaikan di grup atau semisalnya? Yang mana grup tersebut sifatnya umum dan terkadang kita tidak mengenal yang bersangkutan. Kalau dia sudah masukkan ke grup, berarti seluruh grup diundang. Kalau jumlahnya 300, ya 300 diundang. Enam, dan disunnahkan untuk mendatanginya. Di antara hakul muslim alal muslim, haknya muslim kepada muslim lainnya adalah idza da'atka fa'ajibhu. Kalau mereka mengajakmu, mengundangmu, maka sambutlah undangannya. Adapun cara dengan SMS, dengan WA dan sebagainya, itu adalah wasilah. atau tata cara saja, sama saja dengan surat, sama dengan undangan kertas, sama saja, nggak beda. Apakah boleh akikah dengan cara instan? Maksudnya tinggal pesan catering dan gak usah beli kambing lalu disembelih sendiri, karena sekarang banyak jasa menawarkan catering akikah. Barakallahu fikum. Akikah bukan catering. Akikah itu menyembelih hewan. Kalau perempuan satu kambing, kalau laki-laki dua kambing. Maka intinya menyembelihnya. Tidak mengapa untuk disembelihkan orang lain, kemudian dimasakkan dan jadi catering, tidak apa-apa. Tapi catatannya harus kambing disembelih. Kalau kamu pesan catering untuk makan 100 orang sebagai akikah, tapi itu bukan menyembelih kambing, walaupun lebih banyak dari kambing, tidak boleh. Misalnya beli daging si cateringnya sampai 100 kilo misalnya untuk sekian banyak orang, sedangkan kambing tidak sampai 50 kilo. Betul begitu. Mana yang jual kambing? Nggak nyampe kan? Paling berapa kilo? Hah? Jarang kan? Iya. Dia sudah lebih dari kambing, tapi tetap tidak sah. Kenapa? Karena tidak menyembelih kambing. Dan yang kedua, harus niat ketika nyembelihnya bahwa ini sebagai akikah. Yang sunnah, kamu datang ke tukang akikah tadi yang sekaligus catering tadi, sembelih kambingnya bismillahirrahmanirrahim dengan niat dalam hati ataupun disebutkan hati aqiqatu waladi fulan. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu urusan sampai matang, kirim dalam bentuk kotak-kotak, enggak apa-apa. Ya, boleh. Tetapi inti dari aqiqah adalah menyembelih kambing, menumpahkan darah. Kalimat taq itu adalah menumpahkan darah. Apakah laknat, kutukan dan adab yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani dulu juga terjadi pada Yahudi dan Nasrani sekarang? Melihat kerusakan dan bencana, bahkan dikhawatirkan menimpa juga sebagian kaum muslimin. Sehingga perlu kita khawatir dan berdoa. Yang tidak mungkin akan terjadi hanya adab yang merata, seperti adab kaum Nuh, seluruhnya binasa. Kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Kaum Ad habis, kaum Samud habis. Maka umat Islam tidak diadab dengan adab yang merata, habis tidak. Tapi dengan sebagian diadab, sebagian menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sebagian sana diadab, yang sini mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh mereka. Bila akhir. Sehingga adab, laknat atau kutukan masih mungkin terjadi pada umat terakhir ini. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah bayi yang meninggal di perut ibunya saat hamil 8 bulan disunnahkan, syariatkan akikah, atau cukup disolatkan di kubur tanpa diakikahi? As-siqtah yusalla alaihi wa yad'u liwalidayhi bilmaghfirati warrahmah. As-siqtah, yang bayi yang lahir prematur atau keguguran dalam keadaan sudah bernyawa, disolatkan dan didoakan untuk orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Itu yang saya tahu. Sedangkan akikah saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena masih ada beberapa pendapat. Karena ada kalimat hadis yang menyatakan yauma sabi'ihi, di hari ketujuhnya, sedangkan dia tidak mengalami hari ketujuh, maka tidak diakikahi. Sedangkan yang lain menyatakan dia tetap anaknya walaupun tidak di sini. Maka ketika hari ketujuhnya diakikahi untuk anak tersebut yang sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa taala, yang akan ketemu nanti yaumul qiyamah. Karena disebutkan dalam hadis yang am, setiap anak yang lahir diakikahi, ditebus dengan akikahnya. Setiap anak yang lahir dengan dalil masing-masing, yang ini dalil am, setiap anak yang lahir ditebus dengan akikahnya, yang ini disebutkan yaumas sabi'ihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah menyelisih sunnah apabila kami sering ziarah ke teman yang terkena musibah atau teman yang mempunyai bayi bersama-sama? Apa maksudnya? Rame-rame gitu maksudnya, bersama-sama. Teman yang punya bayi bersama-sama. Ya tidak mengapa, tapi intinya jangan sampai lupa. Menziarahi seorang yang kena musibah adalah untuk nu'azzihi, memberikan ta'ziah, hiburan, agar dia berkurang kesedihannya. Itu tujuannya. Demikian pula ketika kita mendatangi seorang yang mendapatkan kabar gembira, yaitu seorang anak, maka kita senang dan ikut gembira bersamanya dengan mendoakannya. Barakallahu fil mauludil akhir. Jangan menjadi beban buat mereka. Kalau rame-rame kemudian mereka jadi sibuk tuan rumahnya, akhirnya musibah di atas musibah. Sudah ada musibah, disuruh melayani tamu 10-20 orang. Kasihan. Barakallahu fikum. Jangan lupa inti tujuannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.